ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kami fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya dengan nikmat yang tentunya sangatlah banyak yang tidak mungkin kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antaranya adalah kita kembali diberikan tauhid, diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri Majlisul Ilmi, pembacaan ayat-ayat Allah, begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinul Islam, ikhwanul rahimani wa rahimakum. Alhamdulillah, sebagaimana biasa kita bisa melaksanakannya setiap malam Rabu di Kayal, dan pada malam hari ini kita bisa melaksanakannya di tempat ini, di rumah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahinya dan memberkahi pula orang-orang yang ada padanya. Amin ya mujibah sayyidin. Qanidin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kitab Masail Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan beberapa contoh amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang itu merupakan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Perbuatan-perbuatan jahiliyah yang banyak dilakukan oleh manusia, terkhusus umat Islam di masa sekarang ini, mereka banyak melakukan amalan-amalan jahiliyah dalam keadaan mereka tidak mengetahui, tidak merasa bahwasanya sedang melaksanakan amalan-amalan jahiliyah. Di antaranya contohnya adalah saya sebutkan kemarin adalah tabarruj, berhias, berdandan sebagaimana berdandannya orang-orang jahiliyah yang dilakukan oleh para wanita, banyak dilakukan pada masa sekarang ini dalam keadaan tidak merasa kalau itu merupakan perangai jahiliyah. Begitu pula adalah al-hamiyah. Naam, kesukuan membela kelompoknya, membela sukunya, membela daerahnya, dan seterusnya, tidak melihat mana yang benar, mana yang salah. Dan sebutkan dalil-dalilnya pada pertemuan yang sebelumnya. Begitu pula di antara contoh amalan jahiliyah yang banyak dilaksanakan oleh kaum muslimin, sementara itu adalah amalan jahiliyah, di antaranya adalah an-niyahah, meratapi mayit dalam bentuk berkumpul-kumpul di tempat keluarga musibah dalam keadaan membuat makanan-makanan di situ. Sebagaimana ucapan Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, "Kunna na'uddu al-ijtima' 'inda ahli al-mayyit wa san'at at-ta'am ila al-niyahah." Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, semoga Allah meridainya, kami menganggap dulu berkumpulnya manusia di tempat keluarga musibah, kemudian membuat makanan di situ, termasuk meratapi haid. Alangkah banyaknya yang dilakukan di masa sekarang ini, berkumpul itu kumpul di tempat orang-orang yang meninggal, kemudian membuat makanan-makanan di sana. Minan niyaha. Qala hadin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini semuanya banyak dilakukan oleh manusia disebabkan ketidaktahuan mereka, kebodohan mereka tentang perkara-perkara jahiliyah tersebut. Maka oleh karena itulah kita mempelajari masail-masail, permasalahan-permasalahan jahiliyah yang Rasulullah menyelisihi orang-orang jahiliyah padanya dalam rangka al-hadharu minha, dalam rangka berhati-hati darinya. Sebagaimana ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yusiku antan kudal ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'riful jahiliyah. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hampir-hampir terurai tali Islam itu seutas demi seutas ketika muncul pada Islam ini orang-orang yang tidak mengetahui perkara jahiliyah. Maka oleh sebab itulah ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah, di antara tipu daya syaitan untuk menyesatkan Bani Adam adalah membuat manusia lupa atau tidak tahu perkara jahiliyah, ataupun membuat lupa perkara jahiliyah sehingga mereka melakukan perkara-perkara jahiliyah dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Maka penting untuk mengetahui perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara kejelekan secara umum, supaya kita semuanya tidak terjatuh padanya dalam keadaan kita tidak mengetahui. Bagaimana ucapan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan ay yudrikani. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, bahwasanya dulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara kebaikan, sementara aku, kata beliau, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara kejelekan, makhafata ay yudrikani, dikarenakan aku khawatir terjatuh pada kejelekan tersebut. Ini ringkasan pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, qala Syekh, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa a'zamu masailil jahiliyah wa akhtaruha, permasalahan jahiliyah yang paling besar dan paling berbahaya. Permasalahan jahiliyah yang paling besar dan paling berbahaya yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah adamul iman bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adalah tidak beriman dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Sebelum masalah-masalah jahiliyah yang lain, inilah yang paling berbahaya, yang paling besar, yaitu apa? Tidak beriman dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Yang lainnya tentunya mengikut saja. Kalau yang ini saja dia telah ataupun mereka telah melaksanakannya, masa perkara jahiliyah ini, maka yang lainnya tentunya mengikut. Ini yang paling besar, tidak beriman kepada Rasulullah atau apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penyataan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, "Li'anna ahlal jahiliyah kadzabur rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'minu bih." Dikarenakan orang-orang jahiliyah, mereka mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak beriman dengannya. Wa lam yaqbalu hudallahi alladhi jaa bihi, dan mereka orang-orang jahiliyah tidak menerima hidayah Allah yang Rasulullah SAW datang dengannya. Ini perkara jahiliyah, masail jahiliyah yang paling besar dan paling berbahaya, tidak beriman kepada Rasul. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, yani Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, matannya ini, fa idzan dhafa ila dzalika istihsanu ma 'alaihi ahlul jahiliyah tammatil khasarah. Kata beliau, maka jika disandarkan kepada hal tersebut, hanya digabungkan kepada hal tersebut, yakni tidak beriman kepada Rasul, kepada apa yang Rasul datang dengannya, istihsan, anggapan baik apa yang orang-orang jahiliyah berada di atasnya, maka sempurnalah kerugian. Saya ulangi, jika digabungkan kepada hal tersebut, yakni tidak beriman kepada apa yang Rasul datang dengannya, tidak percaya, dengan anggapan baik terhadap apa yang orang-orang jahiliyah berada di atasnya, maka sempurnalah kerugian. Kenapa? Hasala fasadun fil zahir wal batin. Dengan demikian terjadilah kerusakan secara zahir dan batin. Kerusakan secara zahir dan batin. Fasadun fil batin, kerusakan fil batin adalah huwa adamul iman bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu rusak batinnya berupa tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fasadun fil zahir, dan kerusakan secara zahir adalah istihsanu umuril jahiliyah, menganggap baik perkara-perkara jahiliyah. Maka inilah yang disebut dengan tamamul khasarah, kesempurnaan kerugian. Kesempurnaan apa? Kerusakan, kerugian ketika rusak fil zahir wal batin. Rusak secara zahir dan batin. Rusak secara zahir adalah tidak beriman kepada apa yang Rasulullah datang dengannya. Rusak secara batin adalah menganggap baik apa yang orang-orang jahiliyah berada di atasnya. Nah, ini semuanya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, adalah hasil dari ketidaktahuan dan tidak mengerti perkara-perkara jahiliyah. Yaitu apa? Gara-gara tidak mengerti perkara jahiliyah, itu akan menyebabkan dua perkara. Tidak mengerti perkara jahiliyah akan menyebabkan dua perkara, simpulannya. Yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menganggap batil kebenaran, menganggap batil kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah menganggap baik apa yang diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap baik perkara-perkara jahiliyah. Itu sebabnya atau akibat hasil dari tidak tahu perkara jahiliyah. Akhirnya apa? Menganggap batil atau menganggap jelek apa yang Rasul datang dengannya, dan menganggap baik apa yang diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara jahiliyah. Maka kita lihat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang, kebanyakan manusia yang telah bergelimang di dalam kesyirikan, di dalam kebid'ahan, itu tidak lain ya kalau fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka menganggap baik kesyirikan mereka dan menganggap jelek tauhid. Nah, mereka menganggap baik perkara-perkara kebid'ahan dan menganggap jelek perkara-perkara sunnah. Lihat yang terjadi waqi kalau fillah rahimani wa rahimakumullah, gara-gara tidak mengerti perkara jahiliyah ini, maka kebanyakan manusia akhirnya menganggap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelek, dan apa yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara kebid'ahan dianggap sebuah perkara yang baik. Akibat dari apa? Tidak mengetahui perkara jahiliyah. Melihat orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap jelek, apa itu, lain dari masyarakat. Nah, ketika perkara-perkara yang justru perkara-perkara yang baru tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang baik. Dan sudah sering kita sampaikan ya ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, bahwasanya ini semuanya di antara sebab, sebuah sifat, sebuah perangai apa yang disebut dengan al-istihsanat. Al-istihsanat, apa? Anggapan baik. Selalu menurut saya baik, menurut perkiraan saya baik. Ini perkara yang jelek. Menilai sesuatu dengan istihsanat. Semua, nah, kerusakan, kebanyakan kerusakan-kerusakan yang ada, kesyirikan-kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan itu disebabkan al-istihsanat. Menganggap akhirnya perkara-perkara yang baik itu menjadi jelek, yang jelek ini dianggap baik. Antum tahu Candi Borobudur? Tahu Candi Borobudur ya? Apa itu Candi Borobudur? Tempat ibadah orang orang Buddha. Benar ya, Buddha ya. Nah, Abu Subhanallah, tempat ibadah orang Buddha ini itu dulu, walaupun sekarang ya. Dulu kalau zaman kami SMA, kalau mau study tour itu kalau enggak ke Jogja ke Bali. Benar enggak? Kalau yang berduit kalau enggak ke Jogja Bali. Kalau yang enggak berduit lokal study tournya. Nah, study tour di Jogja itu tidak luput yang satu ini. Melihat salah satu keajaiban dunia menurut mereka. Benar enggak keajaiban dunia? Dianggap sebuah keajaiban dunia. Nah, yang kesana itu, yang kita sekolah itu rata-rata temannya orang-orang muslim. Temannya orang-orang muslim, jarang orang-orang kafirnya. Alhamdulillah teman kita sekolah itu rata-rata muslim. Satu dua berapa orang yang kafir. Tetapi semuanya bangga berangkat kesana. Pulang bangga cerita yang terjadi di awal di sana mengunjungi Candi Borobudur, padahal apa, tempat peribadatan orang-orang kafir, dianggap keajaiban dunia. Dan sekali lagi yang banyak mengunjunginya adalah kaum muslimin. Nah, tadi yang apa, yang berduit lagi nggak cukup dengan Jogja. Yang dulu terkenal Jogja Bali, benar ya? Yang angkatan-angkatan 98 dan ke bawah itu Jogja Bali teritorinya. Nah, sekarang mungkin nggak musim, nggak. Enggak lagi mungkin, wallahu taala alam bisawab. Ini menganggap sesuatu yang luar biasa ini. Menganggap syiar orang-orang kafir menjadi sesuatu yang keajaiban, yang bangga ketika mengunjunginya. Dan seterusnya dari perkara-perkara yang diselisihi oleh Rasulullah, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu banyak perkara-perkara tersebut dianggap baik oleh kebanyakan manusia gara-gara tidak mengerti perangai-perangai jahiliyah. Kemarin contohnya tabarruj, ta'assum. Nah, sekarang kita tanya, kalau orang meninggal dunia azan di kuburan, baik atau enggak baik? Menurut masyarakat, menurut istihsanat, baik atau enggak baik? Baik. Tapi menurut ajaran Islam, ajaran bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak baik. Nah, perkara baru, perkara kebid'ahan. Tetapi banyak manusia yang menganggap baik. Selain menganggap baik, menganggap jelek orang-orang yang tidak melakukannya. Menganggap buruk citranya, buruk. Dan seterusnya kalau kita lihat kesyirikan-kesyirikan dan kebid'ahan-kebid'ahan, selalu itu semuanya tidak lain akibat dari tidak mengerti perkara jahiliyah. Karena memang apa yang dilakukan oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlalu nasnya, itu cuma ngikuti saja kesesatan-kesesatan yang terdahulu. Rata-rata adalah apa? mengikuti saja kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan umat-umat terdahulu. Walaupun kayak berbeda, tapi kayak apa namanya modifikasi saja. Wa illa cuma meniru. Ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Tattabi'una sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Naam. Shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sa'asta demi sa'asta, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu, sampai kalau kalian masuk lubang biawak, kalau mereka masuk lubang biawak, kalian pun akan memasukinya. Artinya perkara yang sulit yang dilakukan oleh umat terdahulu dalam keadaan menyimpang juga pasti di antara umat Muhammad akan ada yang melakukannya. Maka kata Syaikhul Fauzan hamidahullah taala, "Fala yajuzu istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyah." Tidak boleh menganggap baik apa yang orang-orang jahiliyah berada di atasnya, bal yajibu inkaruhu wa istibsha'uhu, bahkan wajib untuk mengingkarinya dan menganggapnya jelek. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini apa yang disebutkan oleh penulis di sini tidak lain berdalilkan dengan firman Allah Taala dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-52. Al-Ankabut ayat 52 yang menunjukkan ketika rusa zahir dan batin ini itu menunjukkan benar-benar kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun." Orang-orang yang beriman kepada kebatilan dan kufur kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Amanu bil batil maknanya membenarkan kebatilan. Makna beriman kepada kebatilan yakni membenarkan kebatilan, sementara kebatilan itu adalah lawan dari al-haq. 6. Maka fama khalafal haq fa hadza batil, maka apa saja yang menyelisih al-haq itu adalah kebatilan. Wal batil huwa zahibuz zahir alladzi la faidata fihi. Qala ta'ala famadza ba'da al-haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Ini khalaqijan rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian selesai mukaddimah dari al-muallif dan juga penjelasan Syaikh Saleh Fauzan hafizahullah taala tentang mukaddimah dari al-muallif. Khalaqijan rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk kepada permasalahan yang pertama. Yaitu doaul awliya wassalihin, berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Permasalahan pertama yang paling pertama diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling pertama diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Doaul awliyai wassalihin, berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Qala al-Malik rahimahullahu taala, berkata al-Malik rahimahullahu taala, al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Innahum yata'abbaduna bi isyraki as-salihin fi du'a'i Allahi wa ibadati. Sesungguhnya mereka, yakni orang-orang jahiliyah, beribadah dengan menserikatkan orang-orang soleh, dengan menyekutukan orang-orang soleh di dalam berdoa kepada Allah dan di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. beribadah dengan cara menyekutukan orang soleh di dalam berdoa kepada Allah dan beribadah kepadanya. Ini matanya. Yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka menginginkan syafaat mereka, yakni syafaat orang-orang soleh tersebut di sisi Allah. Mereka menginginkan syafaat mereka, yakni orang-orang soleh tersebut di sisi Allah. Liwannihim annallaha yuhibbu dzalika. Dikarenakan sangkaan mereka bahwasanya Allah itu mencintai hal tersebut. Dikarenakan persangkaan mereka bahwasanya Allah mencintai hal tersebut. Wa annas-salihin yuhibbunahu, dan persangkaan mereka bahwasanya orang-orang soleh mencintai perbuatan tersebut. Ini kembali ya kana fidan rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ini itu dikarenakan anggapan baik saja. Tapi kan dari kalimat li dhannihim, li dhannihim, karena persangkaan mereka. Ini menunjukkan apa? Enggak yakin. Tidak ya? Tidak yakin. Atau tergantung faedah padanya ya kana bin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya orang-orang yang melakukan kebatilan pada hakikatnya tidak berada di atas keyakinan. Nah, tidak memiliki pegangan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan iyattabi'una illa dhann. Naam. Iyattabi'una illa dhann. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka. Sudah? Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus. Allah jelaskan di dalam surah An-Najm. Allah jelaskan dalam surah An-Najm. Ketika apa? Mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang mereka beri nama-nama sendiri, yang mereka memberi nama-nama Tuhan tersebut. Allah setelah itu menjelaskan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Ketika mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan, patung-patung, berhala-berhala tersebut, yang patung-patung dan berhala-berhala tersebut mereka namai sendiri, Allah mengatakan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali prasangka saja dan juga apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, dari ayat tersebut sering kita jelaskan bahwasanya penyimpangan, kesesatan itu sebabnya ada dua. Penyimpangan, kesesatan itu sebabnya ada dua. Yang pertama syubhat, dan yang kedua syahwat. Syubhat dan juga syahwat. Dari ayat ini ya qul amirul rahimani wa rahimakumullah, dari kata-kata iyattabi'una illa dhann, tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka saja, itu syubhat. Begitu juga masuk padanya apa? Kebodohan, enggak tahu, enggak ngerti. Sesat dikarenakan tidak berilmu. Sesat, menyimpang, melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan karena tidak berilmu. Cuma nyangka-nyangka saja, cuma ngira-ngira saja, cuma anggapan-anggapan baik saja. Satu, sebab kesesatan. Artinya memang dia enggak punya ilmu. Sesat. Enggak punya ilmunya itu karena memang enggak tahu sama sekali. Atau yang kedua, salah dalam memahami. Salah pemahaman. Ada kan orang yang ketika kali ini benar, ini salah, enggak tahulah, enggak ngerti. Memang enggak tahu sama sekali, pokoknya seperti ini. Itu enggak tahu sama sekali. Ada yang lainnya ketika dibilang ini yang benar, ini yang salah, dia pakai apa? Berkilah, subuhan. Dalam artian dia memahami dengan pemahaman lain. Termasuk subhat. Memahami dengan sebuah pemahaman yang dianggap benar, ternyata salah. Itu namanya subuhan. Menganggap sesuatu yang dia ilmui itu benar, ternyata apa? Salah. Ini lebih parah dari yang pertama. Jadi paham ya? Lebih parah dari yang pertama. Kalau yang pertama sesat, tapi memang enggak tahu dia. Tidak tahu sama sekali. Dalam artian apa? Dia memang bodoh. Dia mengakui dia enggak paham, pokoknya demikianlah. Nah, kalau yang kedua ini dia selain dia tidak tahu, menganggap yang benar itu salah dan apa yang dia berada di atasnya itu benar. Ini yang lebih parah. Ini yang pertama, itu sebabnya adalah subuhan. Subuhan dalam artian dia memang enggak tahu sama sekali atau rancu. Sedangkan yang kedua, Allah mengatakan wa ma tahwal anfus, dan apa saja yang diikuti oleh hawa nafsu mereka. Itu namanya kesesatan disebabkan oleh syahwat. Syahwat. Diambil dari firman Allah apa? Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diikuti oleh hawa nafsu mereka. Itu namanya apa? Kesesatan, penyimpangan dikarenakan syahwat. Dan ini semuanya banyak di tengah-tengah manusia. Dua-duanya banyak di tengah-tengah manusia. Kesalahan, penyimpangan dikarenakan syubhat dan juga dikarenakan syahwat. Kalau syahwat ini tahu salah, jadi paham ya, enggak keliru pemahamannya. Kalau yang syubhat salah, enggak ngerti sama sekali atau salah pemahaman. Sama-sama ujungnya jahil, sama-sama ujungnya bodoh. Baik bodoh yang apa disebut jahlun batin atau jahlun murakkab. Nah, ya kalau yang kedua ini apa, tahu memang itu yang benar, itu yang ini yang salah, cuma apa? Sampai mana? Iya, dalam hatiku tidak tenang amalkannya Ustaz. Aku sering tidak makan. Cuma gimana lagi? Kalau kita sengaja memang terus-terusan, ya nanti tidak dipakai di masyarakatnya. Terucap tadi siang. Terucap. Kalau kita terang-terangan terus tidak hadir, terus balik tidak makan dan seterusnya, nanti ya ketahuan oleh masyarakatnya kalau tidak apa, kalau apa, tidak mengikuti lagi acara tersebut. Tahu sebelum sampai hitung-hitungan semalam 2 juta mas ya. Sampai hitung-hitungan semalam Ustaz 2 juta. Acara 1-2 minimalnya 2 juta. Dia pengalaman dia. Pengalaman dia ya kan ajrun rahimani wa rahimakumullah. Ini kan dia mungkin karena syubhat dan yang nampak dari dia syahwat. Campurlah. Kalau seperti ini biasanya campur. Mengetahui kebenaran akan tetapi dicampur dengan syahwat, yang dalam artian syahwat tidak mampu meninggalkan kebatilan. Ya, orang melakukan perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan yang dia tahu itu perbuatan dosa, tahu itu perbuatan maksiat, tapi belum mampu meninggalkannya. Syahwatnya masih kuat, itu namanya godaan syaitan berupa syahwat. Maka inilah tipu daya setan secara umum, itu terbagi menjadi dua, yaitu setan menyesatkan manusia dengan syubhat dan juga dengan syahwat. Nah, orang-orang jahiliyah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa dan beribadah dengan orang-orang soleh. Mereka menganggap bahwasanya itu dicintai oleh Allah tabaraka wa taala dan juga dicintai oleh orang-orang soleh. Padahal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh orang-orang soleh. Ini kan kebalikan berarti kan? Kebalikan apa yang mereka sangka ternyata justru apa? Bukan sekedar salah, tetapi berbalik. Berbalik. Jadi mereka menyangka dicintai, kalau menyangka dicintai ternyata tidak dicinta, itu masih mending. Tapi kalau menyangka dicintai ternyata dibenci, apa maksudnya? Bukan sekedar enggak dicintai, tapi dibenci. Kesyirikan itu perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Allah mengancam dengan sekian banyak ayat. Begitu juga Rasulullah SAW dalam sekian banyak hadis mengancam perbuatan-perbuatan kesyirikan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan bagi dia surga dan tempatnya di dalam neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah, dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik yang di bawah syirik bagi siapa yang tidak Allah, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan sangat dibenci karena bin rahimani wa rahimahullah perbuatan syirik tersebut. Sampai yang lainnya, dosa-dosa yang lainnya selain kesyirikan itu kalau tidak bertaubat maka dihukumi tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki akan diazab, dan kalau Allah menghendaki Allah akan memaafkan dosa selain kesyirikan. Kalau tidak bertaubat. Kalau bertaubat maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. 6. Ini qala bi rahimani wa rahimakumullah. Maka berkebalikan dengan yang mereka sangka, mereka menyangka itu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh orang-orang soleh, ternyata itu dibenci oleh Allah dan dibenci oleh orang-orang soleh. Mereka menyangka itu amalan yang akan mengantarkan kepada surga, ternyata amalan tersebut mengantarkan kepada neraka. Contohnya lagi, apa yang dilakukan oleh orang-orang al-khawarij yang mereka melakukan apa yang disebut dengan al-intihar, melakukan bom bunuh diri. Itu apa? Mereka terkena syubhat, penyangkaan dari mereka bahwasanya itu mengantarkan kepada surga. Padahal sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahwasanya itu justru terkena ancaman neraka. Maka harus berhati-hati dengan perkara-perkara yang demikian, syubhat-syubhat seperti ini, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, supaya kita tidak terjatuh kepadanya dalam keadaan kita tidak mengetahuinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, dan mereka beribadah kepada selain Allah apa-apa yang tidak memadharatkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, apa-apa yang tidak memadaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haulai syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yunus ayat 18. Kemudian kata beliau, walladzina taqadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selainnya, selain Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai wali-wali, dan orang-orang yang menjadikan selainnya, selain Allah sebagai wali-wali, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali supaya mereka, yakni orang-orang soleh, para wali tersebut, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan mereka yang menjadikan selain Allah sebagai para wali, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah bertentangan dengan apa yang Allah sebutkan di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku, kata Allah tabaraka wa taala. Nah, orang-orang jahiliyah itu beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, yang seharusnya ibadah itu diperuntukkan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, justru ibadahnya mereka diperuntukkan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara beribadah kepada selain Allah itu diharamkan, bahkan kesyirikan kepada siapapun diperuntukkan, baik kepada para nabi ataupun kepada orang-orang soleh, begitu juga kepada patung-patung, pepohonan, jin, dan yang lainnya. Karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir itu terbagi menjadi dua. Orang-orang kafir terbagi menjadi dua. Di antara mereka adalah orang yang memang tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Di antara mereka, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Wahumul kufar, dan mereka tidak diragukan adalah orang-orang kafir. Jadi sama sekali tidak beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini diantaranya adalah orang-orang ateis, orang-orang malahidah atau mulahidah, orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Begitu juga apa? Orang-orang ad-duhriyah atau ad-dahriyah, yakni orang-orang yang tidak mengimani adanya hari kebangkitan, yang mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Yakni orang-orang kafir yang memang sama sekali tidak beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, memang beribadahnya kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kayak kalau zaman sekarang ya, orang-orang Kristen beribadah kepada Allah mereka. Orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, orang-orang Konghucu, atau orang-orang apa? Orang-orang yang sama sekali tidak beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan tidak percaya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu jelas kafirnya. Yang kedua, yang kedua ya rahimani wa rahimakumullah, adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah tetapi bersamaan dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Apa bedanya? Kalau yang pertama tidak beribadah sama sekali kepada Allah. Yang kedua beribadah kepada Allah cuma bersama Allah, mereka beribadah kepada selain Allah, campur. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang beribadah kepada orang-orang soleh, yang beribadah kepada para wali. Nah, bahkan apakah mereka beribadah kepada Allah? Jelas, mereka beribadah kepada Allah. Cuma beribadah pula kepada selain Allah. Bahkan menganggap ibadah kepada selain Allah itu perkara yang diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka wal hukmu wahid, hukumnya sama. Hukumnya sama. Orang yang beribadah bersama Allah selainnya dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali, itu sama saja. Dikarenakan apa? Dikarenakan ibadah orang yang beribadah kepada selain Allah, walaupun dia beribadah pula kepada Allah, ibadahnya batil. Ibadah yang kepada Allahnya batil. Nah, ibadah yang kepada Allah Subhanahu wa taala batil. Kenapa? Allah tidak butuh sekutu. Jangan dikatakan ini yang ibadah kepada Allah diterima, yang ibadah kepada selain Allah tidak diterima. Tidak. Yang ibadah kepada selain Allah jelas syiriknya tidak diterima, yang kepada Allah tidak diterima. Kenapa? Karena Allah tidak butuh sekutu. Ana alal syuraka'u 'ani syirk, kata Allah Subhanahu wa taala, aku paling tidak butuh kepada kesyirikan. Sehingga hati-hati ya kana hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini dua jenis orang-orang yang kafir. Orang-orang yang menyekutukan Allah atau orang-orang kafir. Ada yang memang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula yang beribadah kepada Allah cuma bersama Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Qala hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wallahu la yarda bisyirik. Allah Subhanahu wa taala tidak meridai kesyirikan. Begitu pula wa aidan la budda an yakuna al-amal muwafiqan lima syara'ahu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mesti amalan tersebut mencocoki apa yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Wallahu la yaqbalu al-amala alladhi fihi bid'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan yang padanya ada kebid'ahan. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan yang padanya ada kebid'ahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan yang padanya ada kesyirikan. Maka kata Syaikh Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, "Fallahu la yaqbalul 'amala alladhi fihi bid'ah." Allah tidak menerima amalan yang padanya ada kebid'ahan. Kama la yaqbalul 'amala alladhi fihi syirkun. Sebagaimana Allah juga tidak menerima amalan yang padanya ada kesyirikan. Kenapa? Karena dua perkara yang merupakan syarat diterimanya amalan adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Maka kata beliau, fa'a'zamu umur jahiliyah asyirku billahi azza wa jal wal ibtida. Kesimpulannya disebutkan oleh Syaikh Fauzan hafizahullah, perkara jahiliyah yang paling besar, adalah menyekutukan Allah azza wa jal dan melakukan kebid'ahan atau mengadang-adakan perkara-perkara yang baru. Ini disebutkan oleh Syaikh Fauzan hafizahullah di dalam syarahnya, fa'a'lamu umuril jahiliyah asyirku billahi azza wa jal wal ibtida. Perkara jahiliyah yang paling besar adalah menyekutukan Allah azza wa jal dan kebid'ahan. Yang ini merupakan dua perkara yang merupakan syarat diterimanya amalan, yaitu al-ikhlas dan juga al-mutaba'ah. Maka dan ini merupakan konsekuensi penunjukan dari syahadat, dua kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Berarti apa? Seorang harus beribadah hanya kepada Allah dan juga beribadah dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ketika seseorang melakukan kesyirikan dan melakukan perkara-perkara kebid'ahan bertentangan dengan syarat diterimanya amalan, maka perkara jahiliyah yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal dan juga al-ibtida', melakukan perkara-perkara yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan tadi di awal, bahwa di antara yang paling besar, yang paling berbahaya masalah jahiliyah adalah tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit lagi, wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini, dan ini adalah masalah yang paling besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka orang-orang jahiliyah padanya. Fa'ata bil ikhlas, maka beliau datang dengan keikhlasan, yakni beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Wa akhbara annahu dinullah, dan beliau menghabarkan bahwasanya dia adalah agama Allah. Alladzi arsala bihi jami'ar rusul, yang mana Allah mengutus dengannya seluruh para rasul. Naam. Yang mana Allah mengutus dengannya seluruh para rasul. Dan ini banyak Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf. Di antaranya Allah menyatakan laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu. Maka dia mengatakan, Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadah kalian kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada bagi kalian ilah dari selainnya, selain Allah tabaraka wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada kaum 'ad kami utus saudara mereka Hud. Qala, Nabi Hud mengatakan, ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada bagi kalian ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, wa ila samuda akhahum salihah, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka saleh. Sudah. Wa ila samuda akhahum salihah, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka saleh. Qala, ya qaumi budu ma ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Mereka, dia juga mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah tabaraka wa taala. Siapa lagi? Dalam surah Al-A'raf, wa ila madyana akhahum Shu'aibah. Sama persis ayatnya, cuma beda apa? umatnya dan juga nabinya. Antum bisa lihat dalam surah Al-A'raf tentang cerita para nabi. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, dan kepada kaum Madyan kami utus saudara mereka Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku beribadahlah kalian kepada Allah, malakum min ilahin ghairu, tidak ada bagi kalian ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah tabaraka wa taala. Ini ada empat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, Nuh, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi wa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Yang kedua, wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Yang ketiga siapa tadi? Wa ila Samuda akhahum Salihah, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Yang keempat, wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, dan kepada kaum Madyan kami utus saudara mereka Syu'aib. Seruan mereka sama, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Ini dari dalil yang menjelaskan ucapan penulis allazi arsala bihi jami'ar rusul. Antum bisa lihat sudah tadi ya nyatanya. Itu terjemahan sekarang. Naam. Ini ya qul ya rahimani wa rahimakumullah. Dan secara umum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tawud. Ini kesimpulan seluruh dakwah para nabi. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala qad ba'atsna. Ini ayat yang harus penting untuk dihafalkan. Wala qad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tawud. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, an ibudullaha wajtanibut tawud, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah tawud-tawud tersebut. Jauhilah para tawud. Sehingga inti dakwahnya para nabi adalah dakwatut tauhid. Kesimpulannya adalah inti dakwah para nabi atau inti juga diutusnya para nabi tidak lain adalah merealisasikan perkara tauhid. Belum lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jelas ketika beliau awal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, beliau mengumpulkan keluarganya di bukit, dikumpulkan semuanya. Mereka dikumpulkan, kemudian Rasulullah mengatakan kulu la ilaha illallah tuflihu. Kulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah tabaraka wa taala. Niscaya kalian akan selamat. Niscaya kalian akan beruntung, akan berbahagia, akan selamat. Kata Rasulullah SAW, kulu la ilaha illallah tuflihu. Pertama, Rasul berdakwah kepada keluarganya, kulu la ilaha illallah tuflihu. Naam. Ini ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan pentingnya perkara tauhid dan menunjukkan kepada kita bahwasanya kerusakan yang banyak terjadi di umat-umat terdahulu itu adalah dari sisi yang pertama ini, apa? Kesyirikan, belum yang lainnya, Karena para rasul diutus untuk merealisasikan tauhid, ternyata memang kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah umat ketika itu tidak lain karena sikap menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Wa annahu la yuqbalu minal a'mali illa al-khalis, dan bahwasanya tidak diterima dari amalan itu kecuali orang yang ikhlas. Wa akhbara anna, baca dulu matanya. Wa akhbaro anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Dan Allah menghabarkan bahwasanya siapa saja yang melakukan apa yang mereka anggap baik, yang dimaksud kesyirikan tadi, dan Allah menghabarkan bahwasanya barang siapa yang menganggap, barang siapa yang melakukan apa yang mereka anggap baik, yakni kesyirikan, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Allah mengharamkan baginya surga dan tempatnya adalah di neraka. Fa'ala mastahtanu, tidak lain adalah kesyirikan. Nah, sama juga ya kan, ahidin rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi para nabi, nah, awal dakwah mereka perkara tauhid, bahkan inti dakwah mereka adalah perkara tauhid, itu dikarenakan memang kerusakan yang banyak ketika itu adalah dari sisi apa? Kesyirikan yang merajalela. Termasuk karena fidin rahimani wa rahimakumullah, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ketika menyebutkan permasalahan pertama dari perkara jahiliyah, permasalahan ini yaitu kesyirikan orang-orang yang beribadah kepada para wali, orang-orang soleh, kuburan para wali dan orang-orang soleh, dikarenakan yang beliau dakwahi ketika itu, umat yang beliau dakwahi di zaman beliau, itu banyak yang terjatuh dalam kesyirikan, yaitu apa? Pengagungan terhadap kuburan-kuburan orang soleh. Makanya di antara sebab pula kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendahulukan poin yang pertama ini, yaitu apa? Kesyirikan. Poin yang paling pertama diselisih oleh Rasulullah SAW terhadap orang jahiliyah adalah kesyirikan dalam bentuk mengagungkan orang-orang soleh. Begitu pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Fauzan hafizahullahu taala, beliau membawakan yang pertama ini dikarenakan memang di zaman beliau pun yang beliau hadapi adalah penyimpangan dalam tauhidul uluhiyah. Dalam tauhidul uluhiyah, yaitu bentuk peribadatan-peribadatan kepada kuburan-kuburan. Ini sangat klop ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang beliau tulis di sini, dan memang itulah perkara yang paling besar berupa kesyirikan. Maka sangat penting bagi kita semuanya untuk mengetahui perkara kesyirikan, dan tidak lain dalam rangka kita supaya bisa menghindar dan terhindar dari terjatuh kepada kesyirikan. Ini sementara yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.